Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala akhbarana Ibrahim ibn Musa al-Jauzi qala haddathana Dawud ibn Rashid قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدن عن عبد الرحمن ابن عمر سلمي وهجر الكلاعي قال دخلنا Irban ibni Sariyah wa huwa alladhi nazalat fihi wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hajar Al-Kala'i, keduanya berkata, kami pernah masuk menemui sahabat Nabi Irbad ibnu Sariyah, dan beliau inilah orang yang Al-Quran turun tentangnya, yaitu pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak atas mereka-mereka yang ketika mereka mendatangimu agar engkau mau membawa mereka. Barakallahu fikum. Ayat ini di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan antara sifatnya orang munafik dan orang mukmin ketika terjadi yang namanya perang. Ya. Kalau orang-orang munafik ketika terjadi perang, ditabuh genderang perang untuk jihad fisabilillah, maka mereka akan cari banyak alasan. Iya. Khawatir barakallahu fikum rumahnya lah, khawatir keluarganya lah, iya, sakit ini, sakit itu, macam-macam. Seribu akan dicari. Tapi untuk orang-orang yang beriman justru sebaliknya. Ketika mereka datang kepada Rasul dalam keadaan mereka barakallahu fikum memang tidak memenuhi persyaratan untuk ikut. Iya. Dari sisi peralatan, perbekalan, barakallahu fikum. Naam. Ya cuman modal fisik saja. Iya. Mereka datang kepada Rasul agar diikutsertakan dalam perang. Maka Rasul mengatakan, "Qultala ajidu ma ahmilukum alai." Rasul hanya mengatakan mohon maaf, iya, kami tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa kalian ikut serta bersama kami karena kuota pasukan terbatas, ya. Sehingga bagi mereka-mereka yang memang belum memiliki perbekalan dan persenjataan, mohon maaf, tidak bisa ikut perang, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik, gak bisa dipaksakan. Barakallahu fikum. Wa tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu. Dan mereka, barakallahu fikum, iya, pulang ketika menghadap Rasul dalam keadaan mata-mata mereka berlinang air mata karena sedih. Jadi mereka ketika tidak diajak itu nangis. Beda sama orang munafik. Kalau munafik, wah, itu bisa tepuk tangan, ya, bisa untal kolansua, untal barakallahu fikum imamahnya, tepuk tangan. Tapi kalau orang-orang beriman ketika enggak diajak nangis, barakallahu fikum. Nah, sedih. Iya. Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka infakkan. Itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana ya ghirah semangat para sahabat saat itu, orang-orang beriman, untuk ikut dalam yang namanya jihad fisabilillah. Jadi mereka kalau barakallahu fikum ada yang namanya seruan jihad itu senangnya luar biasa. Iya, berlomba-lomba untuk ikut serta. Bahkan anak-anak yang masih kecil ikut Rasul, saya mau ikut. Barakallahu fikum. Nah, iya, sampai beberapa kali barakallahu fikum tayyib tidak diizinkan oleh beliau, tapi mereka memaksa. Itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana semangat, ya, ghirah orang-orang beriman pada masa itu. Barakallahu fikum. Kalau orang munafik sebaliknya, ya, cari-cari alasan. Barakallahu fikum. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Wa huwa marid. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan ayat ini ada beberapa akwal di kalangan ahli tafsir tentang kepada siapa dia turun. Imam Mujahid mengatakan hum bani Muqarrin min Muzayyana. Imam Mujahid mengatakan ayat ini turun kepada bani Muqarrin dari kabilah Al-Muzayyana. Barakallahu fikum. Nah, wa qala al-akhar, dan yang lain berkata sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, yaitu Abdurrahman bin Amr bin Amr As-Sulami dan Hajar Al-Kala'i mengatakan ayat ini turun kepada Irbad Ibn Sariyah. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan nazalat ala sab'ati nafarin. Ayat ini turun kepada 7 orang dari kabilah yang berbeda. Barakallahu fikum. Hum atau minhum, di antara mereka adalah Salim ibnu Umair min bani Amr ibni Auf. Yang pertama adalah Salim ibnu Umair dari bani Amr bin Auf. Yang kedua, Harami ibnu Amr, menggunakan hak besar. Harami, ada ya-nya. Harami ibnu Amr min Bani Waqif. Yang ketiga, Abdurrahman ibnu Ka'ab. Abdurrahman ibnu Ka'ab min Bani Mazin ibni Najjar. Yukanna Aba Layla. Abdurrahman bin Ka'ab ini kunyahnya adalah Abu Layla. Kemudian yang ke berapa? Keempat, Salman ibnu Sakhr. Salman ibnu Sakhr min Bani Al-Mu'la atau Mu'alla. Yang kelima, Abdurrahman ibnu Yazid. Abdurrahman ibnu Yazid min Bani Harithah. Min Bani Harithah. Abu Ablah, kunyahnya adalah Abu Ablah. Yang keenam dan ketujuh, Amr ibnu Ghunmah. Ghunmatun. Amr ibnu Ghunmata. Tayyib. Ghunmah. Dan Abdullah ibnu Amr al-Muzani. Abdullah ibnu Amr al-Muzani min Bani Salamah. Barakallahu fikum. Naam. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wa kulluha muhtamalah. Semua, barakallahu fikum, orang-orang tadi bisa dimasukkan dalam, barakallahu fikum, iya, sebab turunnya ayat. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Terkait dengan sanad hadis ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a, hadha hadithul irbat ibni Sariyah radhiyallahu anhu fihi Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami wa Hajar al-Kala'i kilahuma maqbulun, kedua-duanya dihukumi maqbul oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, artinya pada keduanya ada kelemahan. Lakin yataqawwa bimajmu'i turuqihi, tetapi kata beliau Hadis ini bisa menjadi kuat dengan mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Barakallahu fikum. Nah, wa huwa marid. Ya, hadis intihad dari kalam Syekh, kita lanjutkan hadisnya. Wa huwa maridun. Dan saat itu Irbad Ibnu Sariyah dalam keadaan sakit. Kami berdua mengunjungi beliau. Qala faqulna lahu, maka kami pun berkata kepada Irbad Ibnu Sariyah, inna ji'naka zairina aidina muktabisina. Sesungguhnya maksud kami datang ke sini adalah yang pertama untuk ziarah. Ya. Yang kedua mengunjungi orang yang sakit. Ya. Ada ya'udu itu digunakan untuk makna mengunjungi orang yang sakit karena beliau memang sedang sakit. Yang ketiga, barakallahu fikum, kami ingin mengambil teladan dari Anda. Nah, jadi sekali datang itu ada tiga maksud yang baik ya, dari dua orang ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau kata pepatah, apa pepatah yang pas, Salman? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, boleh. Atau pepatah yang lain, sekali menyelam sambil minum air susu. Bukan sekali, sambil menyelam minum air susu. Gitu ya. Jadi satu kali tindakan menghasilkan barakallahu fikum dua thayyib perbuatan. Sekali datang dapat tiga. Iya. Dapat keutamaan ziarah. Itu ada keutamaan khusus di dalam Islam. Yang kedua dapat keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga sekalian minta ujangan dan nasihat. Dapat tiga. Nah, barakallahu fikum. Ya, itulah barakallahu fikum keutamaan seseorang yang barakallahu fikum bisa menata niat. Ya. Nah, dengan satu amalan dia bisa meraih barakallahu fikum tiga amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dari kalimat ini ada faedah yang bisa diambil, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala wara'a. Kata beliau, fihi adabu haula'i tullab. As-sa'ilina qalu li'irbaq, qalu lil'irbaq radiyallahu an, ji'na za'irina wa'a'idina wa muktabisina. Yuriduna al-ilma. Naam, barakallahu fikum. Di dalam kalimat ini kata beliau terdapat adab bagi mereka para penuntut ilmu Barakallahu fikum, ketika mendatangi Irbad Ibnu Sariyah, mereka mengatakan, kami mengunjungi engkau yang pertama untuk berziarah, yang kedua untuk menjenguk ya anda yang sakit, yang ketiga untuk barakallahu fikum meminta wejangan atau nasihat. Barakallahu fikum. Nah, mereka menginginkan ilmu. Ya. Nah. Jadi kepergian mereka mengunjungi Irbad Ibnu Sariyah bukan ya barakallahu fikum tayyib perjalanan belaka atau sekedar dapat jamuan makanan, dikasih makanan sama Irbad Ibnu Sariyah atau bahkan dikasih uang. Ya, dikasih uang sama Irbad Ibnu Sariyah, enggak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka mengunjungi Irbad Ibnu Sariyah untuk tiga hal ini: ziarah, mengunjungi orang yang sakit, dan meminta wejangan. Itu talibul ilm. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi mereka enggak cerita tentang barakallahu fikum bagaimana mereka dijamu, iya, bagaimana mereka disambut, bagaimana mereka dikenal oleh Irbad Ibnu Sariyah. Itu enggak cerita mereka. Iya. Jadi bukan itu. Ibnu Irbad Ibnu Sariyah itu kenal sama kita orang. Oh, kita dijamu di sana, kita begini-begini disambut, enggak. Talabul ilma hakada. Iya. Mereka mengatakan, kami ke sana untuk ziarah, untuk mengunjungi orang yang sakit dan minta wejangan. Barakallahu fikum. Itu adab kata Syekh bagi seorang talibul ilm. Gitu ya. Jadi bukan cerita untuk menggambarkan siapa mereka di hadapan seorang sahabi atau siapa mereka di hadapan seorang alim. Barakallahu fikum. Itu adab yang harus kita pelajari dan kita teladani dari mereka para tabi'in. Ya, karena sekarang kita mendapati seperti itu barakallahu fikum. Para thullabul ilm ketika mereka mendatangi seorang ahli ilm yang mereka gambarkan kepada mad'unya, ya. Ketika di sana ya, saya disambut oleh Ustaz Afif, dikasih jamuan makanan dengan Masya Allah makanannya zen-zen. Ketika pulang kami dikasih duit sama beliau, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itulah keutamaan mengenal orang yang berilmu. Nah, gitu ya. Barakallahu. Jadi yang dia ingin tampakkan kepada mad'u itu bagaimana posisi dia di hadapan seorang ahli ilm. Itu bukan mendidik namanya. Iya. Yang dia ingin tampilkan itu dia, bukan ahli ilmnya. Iya, barakallahu fikum. Tapi salaf mengajarkan sebaliknya. Ketika mereka ingin menceritakan bagaimana kunjungan mereka kepada seorang alim, mereka sampaikan, ya, yang mereka kedepankan itu adalah alimnya. Nah, bukan diri mereka. Itu adab barakallahu fikum. Nah, qala Irbad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shalla salatal ghadati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah menyelesaikan salat subuh, jadi pagi-pagi barakallahu fikum, summa aqbala alaina, selesai zikir beliau pun menghadap ke arah kami. Fawa'adzana mau'izatan balighatan, dan beliau memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat yang sangat mengena. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Sebuah wejangan yang membuat mata-mata ini meneteskan air mata. sebuah wejangan yang membuat hati-hati ini bergetar. Barakallahu fiik. Nah, jadi di situ Irbad Ibnu Sariyah ingin menggambarkan bagaimana kondisi ya para sahabat selesai sholat subuh ketika Rasul memberikan wejangan yang sangat-sangat mengena. Ya. Jadi semuanya itu menangis ketika mendengarkan wasiat Rasul. Barakallahu fiik. Nah, semuanya hatinya bergetar. Barakallahu fiik. Jadi bukan cengengesan, sibuk dengan temannya. Ya, usil dengan temannya. Enggak. Jadi ketika mendengarkan barakallahu fikum bujangan tadi, semuanya terdiam. Barakallahu fikum diselimuti oleh suasana haru. Iya. Barakallahu fikum. Sampai mereka secara tidak sadar, secara spontan meneteskan air mata. Hati mereka bergetar. Barakallahu fikum. Nah, faqala qailun, maka ada seorang yang berani untuk berkata, ya Rasulullah, inna hadhihi lamaw'idatun muwaddi'. Fama ta'ahada ilayna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini merupakan sebuah mau'idhah, perpisahan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Qala, maka Rasul berkata, usikum bitaqwallah wattaati wassam'i wa in kana 'abdan habasyyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan katsira. Wasiat ini juga berlaku untuk kita, barakallahu fikum. Iya. Kondisi yang sekarang sedang menimpa dakwah salafiyah tidak lebih menyedihkan daripada apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan baik-baik wasiat beliau. Kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Dengarkan dan taati penguasa kalian, walaupun dia adalah seorang budak Habasyah. Dan kata Rasul, barang siapa yang hidup di kalangan kalian setelahku nanti, maka dia akan melihat begitu banyak perselisihan, begitu banyak barakallahu fikum persengketaan. Nah, sampai sekarang. Iya. Maka nasihat Rasul pada kondisi seperti itu, kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian untuk mengambil sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Kalian gigit ya keras dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Nah, jadi harus digigit kuat-kuat, barakallahu fikum, menunjukkan tarikan, ya, godaan yang membuat kita untuk lepas dari sunnah tadi itu bukan tarikan yang ringan, tapi juga hentakan yang kuat. Nah, kalau kita cuman megangnya nyantai begini, sekatak langsung copot. Artinya kalau megangi sunnah itu nanggung-nanggung, ya barakallahu fikum, antaranya dan tidak tayyib, enggak serius dalam menjalankan sunnah, juga akan gampang terkena sentakan tadi. Ya barakallahu fikum, sebagaimana orang-orang yang sudah barakallahu fikum terkena sentakan dan hentakan dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, karena memang dia enggak kuat dalam mengegam dan menggigitnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan pesan beliau berikutnya, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara-perkara yang baru terkait dengan urusan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Itu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk barakallahu fikum menghadapi masa-masa di mana begitu banyak perselisihan terjadi di tengah-tengah umat Islam, secara umum, secara khusus perselisihan yang terjadi di kalangan ahli sunnah salafiyin barakallahu fikum. Nah, sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah luzumut taqwa. Senantiasa memegangi yang namanya ketakwaan. Naam. Barakallahu fikum. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Ramadan. Ini sudah Syaban. Sebentar lagi Ramadan. Hah? Selalu? Enggak jelas. Yang kuat suaranya. Apa makna takwa? Selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Naam. Iya. Tapi di sana ada makna takwa yang jauh lebih detail. Barakallahu fikum, disampaikan oleh Talak Ibnu Habib. Iya. Ketika pada masa-masa fitnah barakallahu fikum Hajjaj Ibnu Yusuf, di mana begitu banyak terjadi pembantaian, ya, di mana pada saat itu kita dibuat bingung, kita harus berpihak kepada siapa? Barakallahu fikum. Kalau kita berpihak kepada kaum pemberontak, ya, yang mereka sebenarnya sudah tidak sabar menghadapi kezaliman pemerintah, barakallahu fikum, maka kita akan disikapi oleh pasukan pemerintah. Kalau kita memihak kepada pasukan pemerintah, maka kita dianggap sebagai pengkhianat agama. Ya, karena memihak kepada penguasa yang zalim. Sehingga banyak yang bingung, kemana ini kita harus berjalan. Maka Talak Ibnu Habib mengatakan, atfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Biar kamu enggak bingung. wa huwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu makna takwa. Takwa adalah, kata beliau, amalun bi ta'atillah. Kalian melakukan amalan ketaatan untuk Allah, ikhlas. Ala nurin minallah, itu semua kalian lakukan di atas cahaya dari Allah. Artinya atas dasar ilmu. Ya. Tarju thawaballah, dan kalian mengharapkan dari amal ketaatan tadi pahala dari sisi Allah. Ketakwaan itu adalah meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, dan kalian takut dari hukuman Allah. Nah, ini ta'rif yang detail barakallahu fikum, dan bisa mengeluarkan beberapa amalan-amalan yang dianggap oleh manusia merupakan ketakwaan. Iya, padahal itu bukan. Seperti apa? Perkara-perkara bid'ah. Iya. Menurut barakallahu fikum, pelaku kebid'ahan itu amalun bi ta'atillah. Iya enggak? Mereka melakukan yang namanya barakallahu fikum Maulid Nabi, Isra Mi'raj, iya, yasinan, tahlilan, itu amalun bi ta'atillah, indahum huwa taqwa. Iya, Pak ya. Nah, tapi kalau dengan ta'rifnya Talak Ibnu Habib, bukan. Itu bukan takwa. Kenapa? Li'annahu laysa ala nurin minallah. Amalan itu tidak dilakukan karena di atas ilmu dari Allah. Nah, yeah. Itu mereka buat barakallahu fikum sesuai dengan istihsanat, anggapan baik mereka. Dan barakallahu fikum, para kiai-kiai mereka sendiri juga sudah mengakui, ya memang itu bid'ah. Iya, yeah. Memang itu enggak pernah dicontohkan, tapi itu bid'ah hasanah. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, itu bukan takwa kalau dengan ta'rif yang Talak Ibnu Habib. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga tarku maksiatillah. Banyak orang-orang yang barakallahu fikum tidak melakukan maksiat. Iya. Tapi bukan karena ilmu, tapi apa? Takut dipenjara, takut dikeluarkan dari ormasnya, takut dikeluarkan dari partainya. Jadi dia melakukan itu bukan karena takut dari Allah, atau karena dia tahu itu haram, tidak boleh dalam syariat, tapi dia meninggalkan kemaksiatan tadi karena itu aturan, ya, dari kelompok yang dia ikuti. Barakallahu fikum. Yang demikian ya juga bukan takwa karena tidak dilakukan di atas ilmu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Takwa itu adalah barakallahu fikum juga disebutkan oleh beliau mengharap pahala takut dari hukuman. Itu untuk barakallahu fikum mengkritisi sebagian pengertian takwa menurut orang-orang tasawuf. Di mana mereka mengatakan barakallahu fikum, iya, saya beramal, saya melakukan ketakwaan, saya melakukan ketaatan bukan karena mengharap surga, bukan juga karena takut dari neraka. Itu pemahaman sufi. Itulah gambaran mereka orang yang ikhlas. Orang itu baru dikatakan ikhlas kalau dia melakukan ibadah meninggalkan maksiat bukan karena mengharap surga, juga bukan karena takut neraka. Itu baru ikhlas. Tapi kalau ibadah masih pengen surga, gak ikhlas berarti. Iya. Dia meninggalkan kemaksiatan karena takut dari neraka, itu gak ikhlas menurut orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Maka tayyib disindir oleh Talaq ibn Habib. Justru takwa itu adalah mengharapkan iya ganjaran pahala di sisi Allah dan juga takut dari hukuman Allah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, atqan nas indallah. Iya. Beliau mengajari umatnya dalam melakukan amal ketaatan mengharap surga, mengharap jannah. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari neraka. Naam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Naam. Ya, itu makna takwa. Barakallahu fikum. Ya, walaupun sebagian para ulama memberikan ta'rif dengan ta'rif yang simpel tadi. Takwa itu adalah fi'lu al-awamir wa tarku an-nawahi. Iya. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tentunya ya menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Mengerjakan perintah yang memang ada perintahnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, meninggalkan larangan yang memang adalah larangannya. Tapi barakallahu fikum, kalau kita berbicara dengan keumuman manusia butuh penjelasan yang lebih detail seperti penjelasan Talaq ibn Habib tadi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ayo. Wallahu taala alam bissawab. Faedah berikutnya barakallahu fikum adalah al-amru bisam'i wa ta'ah. Adanya perintah bagi kita untuk mendengar dan mentaati. Barakallahu fikum. Ya. Ini hadis, ini perintah barakallahu fikum. Ya, benar-benar harus direalisasikan. Dijalankan sebaik-baiknya. Nah, apalagi barakallahu fikum dalam situasi dan kondisi sebuah negara yang memang dalam keadaan barakallahu fikum goncang, dalam keadaan ribut dan berseteru barakallahu fikum. Iya. Nah, Rasul sudah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Ya, tanpa kita melihat dari sisi politik yang ada. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kita tidak berbicara memihak fulan atau si Allah, tapi kita berbicara barakallahu fikum sikap kita sebagai seorang muslim dan bagaimana tuntunan Islam di dalamnya. Gitu ya. Siapapun yang barakallahu fikum berkuasa dan memimpin umat Islam dan dia seorang muslim, maka kita berikan hak ya untuk orang tersebut, yaitu kita tetap mendengar dan mentaatinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, siapapun. Yang penting dia muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang seperti ini warahmatullahi wabarakatuh, bimbingan yang seperti ini iya, untuk masa-masa saat ini apalagi sudah dekat-dekat dengan yang namanya barakallahu fikum pilpres. Ya, barakallahu fikum, itu seolah-olah iya, tayyib sudah tidak berlaku. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang merusaknya adalah ya partai-partai Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa ahli tiklan. Iya. Tapi barakallahu fikum. Tayyib, ya orang-orang seperti mereka ini orang-orang pergerakan dan yang semisal dengannya barakallahu fikum, iya. Justru mereka menuduh kita. Iya. Nah, dengan tuduhan barakallahu fikum yang tayyib macam-macam dan dusta. Padahal kita adalah orang-orang yang polos, ya. Barakallahu fikum. Kita tidak barakallahu fikum terpengaruh, terbawa dengan arus politik yang ada. Barakallahu fikum. Ya, kita hanya sekedar mengamalkan ya bimbingan ajaran agama kita. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alih tiklah. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum. Luzumus sunnah an-nabawiyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu memegang dengan teguh dan kokoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Nah. Walaupun begitu banyak godaan dan rayuan barakallahu fikum ya yang tentunya akan berupaya menarik kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita untuk meninggalkan barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai tergoda. Dan yang terakhir barakallahu fikum yaitu tarkul muhdatsat wal bid'ah yaitu meninggalkan perkara-perkara baru dan kebidahan-kebidahan barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa anna kullu bid'atin dhalalah, dan bahwasanya semua bid'ah itu adalah sesat, dan sudah kita bahas ya. Pendapat yang kuat, tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dolalatun, ya, harga mati, ya, gak bisa ditawar-tawar. Nah, kullu bid'ah dolalah, harga mati. Nah, semua bid'ah adalah sesat barakallahu fikum. Nah, karena Nabi memberikan keterangan yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.